بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال المصنف حفظه الله تعالى السادس والثلاثون صيانة مجلس الدرس من اللغط berkata الشيخ عبد الله الفوزان حفظه الله تعالى dalam kitab beliau Syarhu Risalati Adabit Tarsi wal Mutarrisi. Beliau masih berada dalam pembahasan mengenai adab seorang pengajar, adab seorang guru di dalam mengajar. Kemudian beliau masuk ke dalam adab yang ke-36, yaitu Siyanatu Majalisit Tarsi Minal Lagoti. Menjaga ya majelis ya, atau kajian ya, dan juga pelajaran dari kegaduhan. Qauluhu, kemudian beliau mengutip ucapan dari Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu taala dalam risalah beliau Adabut Darsi wal Mudarrisi. Beliau menjelaskan wa yasunu majlisahu minal lagati. Hendaknya seorang pengajar itu yang menjaga di majelis ilmunya itu jangan sampai ada kegaduhan. Wal hadirina an su'il adabi fil mubahatsati. Dan juga hendaknya seorang guru, seorang ustadz itu memperhatikan ya para hadirin dan menjaganya supaya tidak memberikan atau tidak melakukan sikap yang buruk ketika berdiskusi. Wa idza dhahara min ahadihim syai'un min mabadi'i dzalika. Ya wa idza dhahara min ahadihim syai'un min mabadi'i dzalika. Dan jika ya terlihat di antara para hadirin atau orang-orang yang datang ke majelis ilmu tersebut itu terlihat ada sesuatu yang ya gelagat yang seperti itu ya yang mungkin sikap yang buruk dalam bertanya ya atau sikap yang tidak baik dalam mengikuti majelis ilmu talattafa fi daf'ihi ya maka hendaknya dia berlemah lembut untuk menghilangkan hal tersebut artinya dalam memperingatkan ya, memperingatkan murid ya, memperingatkan hadirin dari majelis ilmu dari adab yang buruk, ya dari sikap yang buruk, itu hendaknya berlemah lembut. Qoblan tisyarihi, ya sebelum ya terjadinya atau tersebarnya hal tersebut. Kemudian, Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menjelaskan, hadza fi bayani sifati majalisid darsi. Ini merupakan penjelasan dari ya sifat majelis ilmu yang ada di dalam ya atau ketika ingin menyampaikan pelajaran ilmu. Wa huwa annahu yanbaghi an yakuna majlisuhu hadian. Yaitu hendaknya yang namanya majelis ilmu itu dibuat dalam keadaan yang tenang. Ya, dibuat dalam keadaan yang tenang. Jadi dikondisikan supaya majelis ilmu itu tenang. Fafi durusil masjid, ya maka di dalam majelis ilmu yang ada di masjid, wa tauratil ilmiyati, dan juga kajian-kajian keilmuan, yajibu an yusonat darsu anil lagati wakhtilatil aswati. Ya, yajibu an yusonat darsu anil lagati wakhtilatil aswati. Ya, dalam pelajaran-pelajaran atau kajian ilmu di masjid dan juga kajian-kajian keilmuan itu wajib bahwa pelajaran atau kajian tersebut dijaga ya, dari kegaduhan dan juga bercampur aduknya suara-suara. Kama yusonu ansu il adabi fil mubahathati. Sebagaimana majelis ilmu itu harus dijaga dari adab yang buruk dalam berdiskusi. Ya, jadi sebisa mungkin dalam majelis ilmu itu dijaga untuk tenang dan juga adabnya itu adab yang baik. Wa idza dhahara min ahadit tullabi syai'un min su'il khuluqi fi su'alihi, maka jika tampak ya dari salah seorang pelajar, ya dari salah seorang murid itu tampak ya suatu indikasi akhlak yang buruk atau adab yang buruk dalam bertanya. Au niqashihi, atau adab yang buruk ketika berdiskusi. Talattafal mudarrisu fi daf'ihi, ya hendaknya seorang guru itu ya menghilangkan adab dan akhlak yang buruk tersebut dari muridnya dengan berlemah lembut, dengan sikap yang halus. Qabla izdiyadihi, ya sebelum ya membesar-besarkannya, wantisyarihi, dan juga tersebar. Wa fil madarisin nidhamiyyati, ya adapun di sekolah-sekolah yang mengikuti kurikulum, ya seperti di mungkin di madrasah, ya atau di pondok pesantren atau di universitas, yahtajul mudarrisu ilal hazmi wa dhabtil fasli. Ya adapun kalau guru itu mengajar di madrasah atau di pondok pesantren atau di universitas, maka seorang guru itu perlu untuk tegas. Ya, wa dhabtil fasli, dan juga mengendalikan kelas dengan penuh. Artinya apa? Di sini diisyaratkan bahwa mengendalikan audiens, yang mengendalikan hadirin, itu berbeda untuk di masjid dan di sekolah-sekolah atau di pondok pesantren. Di pondok pesantren atau di universitas, seorang guru perlu untuk tegas dan juga mengendalikan kelas, yang mengendalikan suasana kelas. Mengapa? Hifdzan lil waqti, karena untuk menjaga waktu. Ya, untuk menjaga waktu, karena kalau kelasnya gaduh, ya kemudian murid tidak terkondisi, maka akan banyak waktu yang terbuang, artinya nanti pelajaran bisa jadi tidak akan selesai dibahas. Wa ibqa'an li haibatil muallimi wal ilmi, dan juga tujuannya kenapa harus tegas dan juga kelas itu harus dikondisikan, dikendalikan. Ya karena juga untuk menjaga wibawa dari guru, dari ustadz, dan juga wibawa dari keilmuan itu sendiri. Wa dhabatul fasli imma an yakuna minat tullabi anfusihim. Dan terkondisinya kelas itu bisa jadi berasal dari para murid itu sendiri. Ya, artinya apa? Ada dua sisi. Terjaganya kondisi kelas itu bisa dari sisi muridnya, bisa dari sisi gurunya. Ya, bisa dari sisi muridnya liquwwati syakhsiyatil mudarrisi. Ya, karena murid-murid itu menjaga, mengkondisi atau menghormati kelas itu karena kuatnya kepribadian atau karakteristik dari guru tersebut. Wa tahdhirihi lit-darsi, dan juga kuatnya persiapan yang dilakukan oleh seorang guru dalam menghadapi pelajaran. Ya wa quwwatihi fil ma'lumati, dan juga penguasaan ilmu yang diajarkan di kelas. Seorang guru, ya jika terlihat kepribadiannya yang kuat, ya, kemudian terlihat bahwa memang sebelum menyampaikan di kelas itu terlihat mempersiapkan diri dan sangat menguasai ilmu yang disampaikan, itu dengan sendirinya para murid itu akan menghormati gurunya. Wa imma an yakuna bi haimanatil mudarrisi, dan terkondisinya kelas itu bisa jadi dari sisi gurunya. Ya. Yaitu apa? Dari penguasaan, ya, penguasaan guru terhadap materi. Wa quwwatihi, ya, dan juga kompetensi atau kemampuan yang dimiliki oleh guru tersebut. Wa diqqati mutaba'atihi, dan juga cermatnya, ya cermat atau pekanya seorang guru lima yakunu fil fasli. Ya, seorang guru cermat dalam mengawasi dan memperhatikan apa yang terjadi di kelas. Jadi peran aktif dari gurunya. Wa hadhihi tut'ibul mudarrisa. Ya, perkara-perkara ini tuh sebetulnya merepotkan dan melelahkan guru. Ya, harus mempersiapkan diri, ya harus menguasai ilmu, kemudian harus memperhatikan apa yang terjadi di kelas, suasana kelas. Itu melelahkan untuk guru. Lakin labudda minha, akan tetapi seorang guru harus memiliki perkara tersebut, harus melakukan perkara tersebut. Wa illa fal ula ahsanu minha indal qudrati 'alaiha. Namun jika tidak demikian, maka yang pertama, ya wallahu a'lam, itu mungkin sifat yang penyikapan yang ada di masjid, ya disamakan dengan di masjid, artinya berlemah lembut ya dalam mengajarkan murid-muridnya dan juga menjaga kondisi para hadirin, itu lebih baik ya jika mampu untuk melakukan hal tersebut. Ya, intinya karakteristik dari murid itu berbeda-beda. Ya, tiap sekolah atau tiap masjid itu berbeda. Maka seorang guru itu harus ya bisa menyesuaikan hal tersebut. Wallaghatu, dan yang dimaksud dengan allaghat bitahriki ya dengan harokat. Ya, berarti huruf ghainnya itu ada harokatnya, bukan allaghtu tapi allaghatu. Apa yang dimaksud dengan allaghatu huwa raf'ul aswati, raf'ul aswati. Yaitu menaikkan suara. Suaranya keras. Waqtilatuha fima la fa'idata minhu, dan bercampurnya suara dengan apa-apa suara lain yang tidak ada faedahnya. Ya, jadi suaranya itu keras ya, kemudian bercampur dengan hal-hal yang tidak ada faedahnya. Qala fil misbahil muniri, ya berkata Al-Fayyumi dalam kamus beliau, Al-Misbahul Munir, Al-Laghatu huwa kalamun fihi jalabatun waqtilatun wala yatabayyanu. Al-Laghatu itu adalah ya ucapan yang di dalamnya ada keributan atau kegaduhan, waqtilatun, dan juga ya ada percampuran ya perpaduan, wala yatabayyanu, dan juga tidak jelas. Kita lihat catatan kaki safhata khamsin wa khamsina wa khamsimi'atin, ada pada halaman 555. Wa qad qala ahlul ilmi, dan sungguh seorang ahli ilmu itu pernah berkata, al-ghalatu tahtal laghati. Ya, kekeliruan dalam menyampaikan itu bisa terjadi ya jika ada kegaduhan. Ya, atau kekeliruan dalam menyampaikan bisa terjadi ya di bawah kondisi yang gaduh. Kita perhatikan al-ghalat dan al-laghat itu huruf penyusunnya sama. Jadi biasanya ada keterkaitannya. Ini dapat dilihat di Tadhkiratus Sami'i wal Mutakallimi, buah karya Ibnu Jama'ah rahimahullahu taala, safhata sittin wa sittina, halaman 66. Kemudian kita lanjutkan Asabi'u wa thalathuna, adab yang ke-37. Tadhkirul hadirina bimaqsudil ijtima'i fit darsi, yaitu memberitahukan atau memperingatkan para hadirin dalam majelis ilmu apa tujuan kita berkumpul untuk kajian ini, ya tujuan kita untuk berkumpul di majelis ilmu ini ya perlu disampaikan. Qauluhu, kemudian beliau mengutip ucapan dari Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu taala dalam risalah beliau Adabud Darisi wal Mudarrisi. Ya, beliau mengatakan wayadhkuruhum annajat wayadhkuruhum annajtima'ana yanbaghi an yakuna lillahi ta'ala, dan hendaknya menyampaikan kepada para murid, para hadirin, bahwa kita berkumpul di sini ya untuk menuntut ilmu dalam majelis ilmu itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuannya hanya untuk Allah. Fala yaliqu bina almunafasatu wal musyahanatu. Maka karena kita berkumpul semata hanya karena Allah, maka tidak sepantasnya dalam perkumpulan ini itu ada pertentangan dan juga sikap yang keras. Bal sabiluna, ya kan, tetapi yang pantas bagi kita itu adalah jalan kita berkumpul adalah ar-rifqu, yaitu berlemah lembut. Wal haya'u, ya, dan juga malu. Wastifadatu ba'dina min ba'din. Dan sebagian dari kita itu mengambil faedah dari sebagian yang lain. Kemudian wajtima'u qulubina 'ala dhuhuril haqqi. Ya, dan juga bersatunya hati-hati kita, ya, karena kebenaran itu tampak dalam majelis ilmu ini. Wa husulil fa'idati. Dan hati kita itu bersatu karena faedah-faedah yang dihasilkan dari majelis ilmu ini. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala menjelaskan ai maksudnya yan baghi lil mudarrisi an yadhkura al hadirina bi anna hadha al ijtima'a fit darsi ijtima'un lillahi taala. Ya, maksudnya seorang guru itu hendaknya memperingatkan atau menyebutkan kepada para murid bahwa bi anna hadha lijtima'a fid darsi, ya, bahwa perkumpulan kita dalam majelis ilmu ini itu adalah ijtima'un lillahi ta'ala, yaitu berkumpul hanya semata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudun bihi zuhurul haqqi, dan tujuan dari majelis ilmu ini supaya kebenaran itu tampak. Kemudian wa safaul qulubi, ya, dan tujuan dari majelis ilmu ini itu supaya hati itu menjadi murni. Wa talabul faidati, dan juga menginginkan ada faedah ilmu yang didapat dari majelis ilmu tersebut. Wa alaihi, ya, dan oleh karena itu fala yaliqu bi ahli ilmi ta'atil munafasati wasyuhana'i atau wasyahna'i, ya, wa alaihi fala yaliqu bi ahli ilmi ta'atil munafasati wasyahna'i, maka tidak sesuai, ya, bagi seorang yang menisbatkan diri kepada ilmu, ya, yang mengaku sebagai penuntut ilmu, itu tidak layak untuk melakukan, ya, kompetisi pertandingan yang tidak jujur, ya, dan sikap keras pertentangan dan juga permusuhan atau juga dendam, ya, tidak selayaknya melakukan hal tersebut. Mengapa? Li'annaha sababun sababul adawati wal bughdha'i. Karena, ya, permusuhan, dendam, ya, kemudian juga sikap yang keras, pertentangan, itu menjadi sebab permusuhan dan juga kemarahan, ya, atau kebencian. Bal yajibu an yakuna sabiluna ar-rifqa. Ya, bahkan wajib yang menjadi cara kita, metode kita dalam bermajelis ilmu adalah berlemah lembut. Wal haya'a, dan juga mendahulukan sifat malu. Wastifadata ba'dina min ba'din, dan juga metode kita seharusnya sebagian dari kita itu mengambil faedah dari sebagian yang lain. Wa yadhkuruhum qaulallahi ta'ala, dan hendaknya seorang guru itu menyebutkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Anfal ayat ke-8. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman liyuhiqqal haqqa wa yubtilal batila walau karihal mujrimun. Ya, agar Allah menetapkan yang hak dan membatalkan yang batil walaupun orang-orang yang berdosa itu tidak menyukainya. Ya, maka yang kita inginkan adalah yang kebenaran itu tampak, ya, dan ya, dan menjadi tetap, kemudian yang batil itu dibatalkan. Walaupun orang-orang yang berdosa itu tidak menyukainya. Fa inna hadza yadullu ala anna iradata ibtalil haqqi aw tahqiqil batili sifatu ijramin. Ya, karena ayat ini menunjukkan bahwa jika seseorang berkeinginan untuk membatalkan kebenaran dan juga justru ingin menetapkan kebatilan, ya, jika seseorang itu ingin membatalkan kebenaran dan menetapkan kebatilan, itu adalah sifat orang yang berdosa. Ya, sifat itu adalah sifat yang menjerumuskan kita kepada dosa. Falyahdhar minhu, maka hendaknya waspada terhadap sifat yang seperti itu. Ya, terutama dalam majelis ilmu. Qala Ibnul Haji Al-Maliki, ya, berkata Ibnul Haj Al-Maliki. Waqa'a li su'alun ma'a Abi Muhammadin. Ya, sampai kepadaku pertanyaan, ya, ketika saya bersama dengan Abu Muhammad. Kita lihat catatan kaki terkait hal ini. Huwa Abdullah ibn Sa'di bin Abi Hamzata Al-Azdiyyu Al-Andalusiyyu Al-Malikiyyu. Beliau adalah Abdullah bin Sa'ad bin Abu Hamzah Al-Azdi Al-Andalusi Al-Maliki. Tuwufiya sanata khamsin wa tis'ina wa sittimi'atin, yang wafat pada tahun 695. Sahibu kitabi Bahjatin Nufusi. Beliau adalah pengarang dari kitab Bahjatun Nufus. Syaraha bihi ahaditha intaqaha min sahihil Bukhari. Yang di situ, Syekh Al-Azdi Al-Andalusi Al-Maliki itu mensyarah hadis-hadis yang beliau seleksi, beliau pilih dari Sahih Bukhari. Wa huwa syarhun jayyidun, dan itu adalah syarah yang baik. Wa fihi ma yanbaghi at-tanbihu alaihi, dan di antara syarah-syarah hadis tersebut itu ada hal-hal yang perlu untuk, ya, diperhatikan, bermanfaat bagi kita. Wa ibnu Abi Hamzata min syuyukhi ibnil haji, dan ibnu Abi Hamzah itu adalah di antara guru dari ibnul haj. Kita kembali ke atas. Nah, di sini Ibnul Hajj itu bertemu dengan Abu Muhammad yang disebutkan tadi. Ya, beliau mengatakan, ya, ketika saya mendatangi Abu Muhammad itu ditanya, lima lamma jitu uridu an aqra'a alaihi. Ketika saya mendatangi beliau, yaitu Abu Muhammad, untuk membaca kepada beliau. Ya, maksudnya untuk belajar kepada beliau. Bisa jadi membacakan hadis, yaitu membacakan ilmu yang di hadapan gurunya. Faqolali, maka Abu Muhammad berkata kepadaku, ya, amma taqra'u 'alal ulama'i, ya, tidakkah engkau membaca saja kepada para ulama? Beliau di sini, Abu Muhammad rahimahullah ta'ala, mengisyaratkan bahwa, kenapa Anda memilih membaca di hadapan saya? Ya, lebih baik kepada para ulama-ulama saja. Mengisyaratkan bahwa beliau tidak menganggap dirinya ulama. Ya, beliau merasa tidak pantas ada seorang yang ingin menjadi muridnya. Fakultu, maka Ibnul Hajj rahimahullah ta'ala mengatakan, uridu an aqra'a 'alaika. Ya, saya pokoknya ingin membacakan ilmu atau hadis kepadamu. Faqala li, ya, maka Abu Muhammad rahimahullah ta'ala menjawab, kaifa tatrukul ulama'a, ya, bagaimana mungkin engkau meninggalkan para ulama? Wa ta'ti taqra'u 'ala mithli, malah engkau, ya, datang untuk membaca kepada orang yang sepertiku ini. Ya, yang biasa saja, mungkin maksudnya seperti itu. Maksudnya lebih baik engkau mendatangi ulama dan membaca kepada mereka, jangan kepadaku. Fakultu, maka saya, yaitu Ibnul Hajj rahimahullah ta'ala kembali menjawab, uridu an aqra'a 'alaika. Ya, pokoknya saya ingin membacakan ilmu ini di hadapanmu. Faqala, ya, maka Abu Muhammad rahimahullah ta'ala menjawab, istakhirillah ta'ala. Ya, beristikharahlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, maksudnya memintalah petunjuk kepada Allah. Ya, misalnya dengan sholat istikharah. Fastakhartullaha ta'ala. Ya, istakhirillaha ta'ala. Kemudian fastakhartullaha ta'ala. Maka saya pun beristikharah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang memohon petunjuk. Thumma jitu ilaihi. Ya, kemudian setelah beristikharah, saya kembali mendatangi Abu Muhammad rahimahullahu ta'ala. Fakultu akra'u. Ya, kemudian saya bertanya, sekarang saya boleh membaca kan? Ya, saya boleh membaca ilmu ini kepadamu kan? Qala, kemudian Abu Muhammad rahimahullahu ta'ala menjelaskan, azamta, ya, engkau ini betul-betul sudah bertekad bulat ya, sudah mantap. Kultu, ya, kemudian saya itu Abul Hajj rahimahullahu ta'ala menjawab, na'am, ya, saya sudah mantap, ya, sudah tekad bulat saya untuk membaca di hadapanmu. Faqala li, maka Abu Muhammad rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, la yakhtur bi khatirika. Ya, jangan sampai engkau mengira. Wa la yamurra bi balika, dan juga jangan sampai terlintas di benakmu annaka taqra'u 'ala 'alimin. Ya, ini masya Allah. Ya, jangan sampai engkau mengira dan juga jangan sampai terlintas di benakmu ya bahwa saat ini engkau itu sedang membaca di hadapan seorang ulama, ya, seorang alim, seorang ulama. Seorang yang berilmu. Wala annaka baina yaday syaikhin. Dan janganlah terpikir, ya, terlintas di benakmu bahwa engkau sedang duduk di hadapan seorang syaikh. Innama nahnu ikhwanun mujtami'una. Ya, sesungguhnya kita ini hanyalah ya saudara yang setara. Yang berkumpul yang setara. Kemudian, natadzakaru asya'a min ahkamillahi ta'ala 'alaina. Kita di sini hanya menyebutkan atau sedang bertadzakur ya sedang berdiskusi menyebutkan ya salah satu atau sesuatu yang berkaitan dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Fa'ala ayyi lisanin khalaqallahu as-sawaba wal haqqo. Ya, maka dari lisan siapa saja kita mendengar, ya, atau dari lisan siapa saja Allah datangkan kebenaran ya, dan juga al-haq. Ya. Jadi dari siapa saja kita mendengar, atau dari siapa saja Allah datangkan kebenaran tersebut, qabilnahu, maka kita harus menerimanya. Wa in kana sabiyan minal maktabi, walaupun kebenaran itu datang dari seorang anak kecil yang masih belajar di maktab. Ya maktab itu ya sekolah untuk anak-anak. Yaitu kita lihat catatan kaki. Unzur al-madkhala li ibnil hajj. Ini dapat dilihat di al-madkhal buah karya Ibnul Hajj. Al-Mujallad al-Awwala, jilid pertama, Safhata Saba'in wa Sittina, halaman 67. Wanzur, dan juga dapat dilihat di Al-Jami'u fi Kutubi Adabil Mu'allimina. Ya, dalam Al-Jami'u fi Kutubi Adabil Mu'allimina, ini kumpulan kitab-kitab ya, dari adab seorang guru. Safhata Sab'a ashrata wa arba'i mi'atin, halaman 417. Wal maktabu, dan dimaksud dengan maktab, bifathil mimi wa ta'i, dengan memfathahkan mim dan ta', ya bacanya al maktab. Ya. Wa yuqalu lahu al kuttabu, dan maktab itu juga sering disebut sebagai al kuttab. Apa itu? Al makanul ladhi yujma'u fihi sibyanu litta'limi. Yaitu suatu tempat yang ya anak-anak kecil itu berkumpul untuk belajar. Ya, tempat belajar untuk anak-anak biasa disebut maktab atau kuttab. Unzur ini dapat dilihat di Al-Misbahul Munir. Ya, Al-Misbahul Munir safhata khamsin wa isrina wa khamsimiatin, halaman 525. Kita kembali ke atas. Al-thaminu wa thalathuna, adab yang ke-38, hathul mudarrisi tullabahu ala ihtirami sa'ili mahma kana su'aluhu. Ya. Seorang guru itu hendaknya memotivasi muridnya. Ya, memotivasi atau seorang guru itu hendaknya memotivasi muridnya untuk memuliakan penanya. Ya, jika ada yang bertanya di kelas, itu hendaknya dimuliakan seperti apapun bentuk pertanyaannya. Ya, seperti apapun bentuk pertanyaannya itu hendaknya dimuliakan. Qauluhu, kemudian beliau mengutip ucapan dari Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu taala, ya beliau mengatakan, "Wa idza sa'ala sa'ilun an u'jubatin fala yaskharuna minhu." Dan misalnya ada seorang murid yang bertanya dan pertanyaan itu pertanyaan yang mengherankan. Maka hendaknya murid-murid yang lain itu tidak ya merendahkan ya atau mengejek penanya tersebut. Ya, mungkin pertanyaannya dianggap kurang bermutu ya atau tidak ada bobotnya. Jangan kemudian ditertawakan. Baik, maksudnya Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala menjelaskan inna ba'dath thullabi qad yas'alu an amrin gharibin. Ya, bahwa sebagian pelajar itu terkadang bertanya mengenai perkara yang asing, yang aneh. Fayakunu sababan fi sukhriyati tullabi awil hadirina minhu. Maka karena pertanyaannya aneh, itu terkadang menjadi sebab ya sebagian pelajar itu mengejek ya atau menyindir pertanyaan tersebut atau penanya tersebut. Atau bahkan hadirin yang lain itu juga melakukan hal yang sama. Lakin akan tetapi alal mudarrisi an yursyidat tullaba ilal adabi. Akan tetapi seorang guru hendaknya ya membimbing para murid kepada adab yang baik. Wahtiromis sa'ili dan juga hendaknya membimbing para muridnya untuk memuliakan penanya. Wa'adamis sukhriyati minhu dan juga membimbing murid untuk tidak mengejek atau merendahkan penanya tersebut. Wa 'alal mudarrisi alla yahtaqira mithla hadzan naw'i minat thullabi. Dan juga hendaknya seorang guru itu tidak merendahkan ya jenis murid yang seperti ini. Ya jenis murid yang bertanya dengan pertanyaan yang aneh yang mungkin ya lucu yang tidak berbobot. Ya, jangan direndahkan. Ya fa yuhrijahu amama zumalaihi yang kemudian dia itu mempermalukan ya penanya yang aneh tadi di hadapan kawan-kawannya. Ya jangan sampai melakukan seperti itu. Kemudian wa yughira sadrahu ala ustadhihi. Ya kalau karena kalau itu sampai terjadi itu dikhawatirkan akan ya terbakar ya api kemarahan ya menjadi marah tidak senang kepada ustadznya karena niatnya bertanya ya kenapa justru direndahkan dan ditertawakan ya diejek kemudian dipermalukan di hadapan kawan-kawannya tujuannya hanya bertanya bal qad yakunu su'aluhu dalilan ala khirsihi. Ya, bahkan seorang guru itu harus menjadikan pertanyaan dari murid tersebut itu sebagai indikator bahwa murid tersebut itu bersungguh-sungguh. Yang menunjukkan kesungguhan murid tersebut. Lakin fatahut taufiqu fi naw'iyatis su'ali. Naw'iyatis su'ali. Ya dia itu bersungguh-sungguh, ya akan tetapi mungkin dia ya, belum mendapatkan taufik ya dalam dari mutu pertanyaannya, ya dari jenis atau mutu pertanyaannya itu dia belum mendapatkan taufik, tapi dia itu semangat. Ya semangat tapi belum mendapatkan taufik untuk memberikan pertanyaan yang bermutu. Au tariqati siyaghatihi ya atau juga belum mendapatkan taufik dalam metode atau cara menyampaikan pertanyaan tersebut. Wal u'jubatu dan yang dimaksud dengan u'jubah bi dhammil hamzati dengan mendhammahkan hamzah ma yad'u ilal ajabi ya yaitu yang mengundang keheranan ya mengundang ketakjuban Ya, sesuatu yang aneh biasanya. Wa huwal amru yuta'ajjabu minhu. Wa huwal amru yuta'ajjabu minhu. Yaitu perkara yang mengherankan. Ya, mengherankan atau juga mengejutkan. Seperti itu. Wa huwa tujma'u ala a'ajiba. Dan u'jubah itu dijamak dengan a'ajiba. Ya, jamaknya adalah a'ajiba. Mithlu uhduthatin wa ahaditha. Ya, contohnya adalah uhduthah. Ya kan, wazannya sama dengan u'jubah. Maka jamaknya, wazannya juga sama. A'ajiba mengikuti ahaditha. Ya, kalau ahaditha percakapan atau ucapan. Wallahu a'lamu. Kita lihat catatan kaki. Unzur, ini dapat dilihat di maqayisil lughati. Dapat dilihat di kitab Maqayisul Lughah buah karya Ahmad bin Faris. Al-Mujallad al-Rabi'ah, jilid keempat. Safhata 43 wa mi'ataini, halaman 243. Ya, safhata 43 wa mi'ataini. Kemudian Lisan al-Arabi bisa dilihat di Lisanul Arab buah karya Ibnu Manzur Al-Mujallad al-Awwala jilid pertama safhat 82 wa 500 halaman 582. Kemudian Al-Mu'jamul Wasitu ya kamus yang ditulis oleh Dewan Bahasa Arab di Mesir Sofhata arba'in wa thamanina wa khamsimiatin, halaman 584. Demikian, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamina. Subhanakallahumma bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.